لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Masih pada bab takfinul mayyit, mengkafani jenazah, sampai pada poin yang 38 ya. Sekarang berapa? 40. Nomor berapa sekarang? 41. Qala, berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang ke-41, wa istahabbu fil kafani umurun, dan dianjurkan, disunahkan dalam masalah kafan atau kain kafan beberapa perkara berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, al-bayadu, hendaknya kain kafan yang digunakan untuk mengkafani mayit itu berwarna putih. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ilbasu min thiyabikum al-bayadha fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum, kenakanlah pakaian yang berwarna putih dari pakaian-pakaian kalian. Gunakan pakaian yang berwarna putih dari pakaian-pakaian yang kalian miliki. Mengapa? Fa innaha khairu thiyabikum, dikarenakan pakaian yang berwarna putih, yakni bagi kaum laki-laki, adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengannya, dengan pakaian atau kafan yang berwarna putih tersebut. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahhahahu wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa Ahmad wa Dhiya fil Mukhtarah an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, Ibnu Majah, Al Baihaqi, Imam Ahmad, Al Dhiya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala al-Hakim sahihun ala syarti Muslimin, berkata al-Hakim hadisnya sahih sesuai syarat Imam Muslim, dan disepakati oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa huwa kama qala, dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadisnya memang seperti apa yang diucapkan atau dikomentari oleh keduanya, Al-Hakim dan Adz-Dzahabi rahimahumullah. Ini sahih hadisnya. Atsani, perkara yang kedua yang berkaitan dengan kain kafan adalah kaunuhu salasata aswabin, jumlah kain kafannya adalah 3 helai, 3 lembar, 3 pakaian. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuffina fi thalathati aswabin yamaniyatin bidin sahuliyatin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau dikafani dengan kain kafan yang berjumlah 3 helai, 3 lembar. Yamaniyah, yakni kain kafan dari Yaman. Biyadin atau biyadin, sahuliyatin, yang berwarna putih. Sahuliyah, ini jenis dari kain. Min kursufin, dari katun atau kapas. Laisa fiha qamisun wala imamatun, yang tidak ada padanya gamis maupun imamah. Udrija fiha adrojan, yang dimasukkan padanya, yang ini tidak ada imamah atau gamis yang dimasukkan pada kafan-kafan tersebut. Hadis ini akhrajahu as-sittah, dikeluarkan oleh imam yang 6, yakni Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Itu yang dikenal dengan as-sittah, akhrajahu as-sittah. Kalau as-syaikhan Bukhari Muslim, Al-Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang sama, itu namanya muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, di dalam sahih keduanya dari sahabat yang sama. Kalau sahabatnya beda ya bukan muttafaqun alaih, tapi rawahul Bukhari an fulan wa Muslim an fulan misalkan. Tapi kalau sahabatnya sama namanya muttafaqun alaih. Ini hadis yang paling sahih, muttafaqun alaih. Sedangkan yang lainnya ashabus sunan Abu Dawud At-Tirmidzi An-Nasa'i wa Ibnu Majah, biasa disebut dengan al-arba'ah, riwayat rawahul arba'ah, imam yang 4, maksudnya ashabus sunan, pemilik kitab-kitab sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, yang ketiga berikutnya dari kain kafan atau kondisi kain kafan yang disunahkan adalah ats-tsalitsu ayyakuna ahaduha thawbu hibaratin idza tayassara. Salah satu dari 3 helai atau 3 lembar kain kafan tersebut hendaknya pakaian atau kain hibarah, thawbi hibarah, bi kasril ha'i al-muhmalah wa fathil muwahhadah makana minal bururi mukhattatan. Hibara dengan dikasarkan ha, fathah ba, hibarah, itu termasuk dari kain burdah atau kain mukhattatan yang bergaris, ada corak garisnya. Wal muradu huna ma ghalaba alaihal bayadu. Namun yang dimaksudkan di sini dengan kain hibarah yang bergaris, maksudnya yang mendominasi kain tersebut adalah warna putih. Ada garis-garis hitam, tapi karena dia hanya kecil, tipis, maka yang mendominasi itu putih. Hitamnya tidak terlalu kelihatan. Putih tapi ada garis hitam sedikit, garis-garis hitam. Itu saub hibarah. Idza tayassara, apabila mudah didapatkan. Ya kalau enggak ada ya tidak masalah, putih semuanya. Tapi kalau ada, salah satunya adalah saub hibarah. Nah. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbi hibaratin." Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, fawajada syai'an, lalu dia mendapatkan sesuatu, yakni mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kain hibarah atau yang bergaris, bercorak garis, falyukaffan, maka hendaknya yang wafat tadi dikafani, falyukaffan fi thawbi hibaratin, dengan baju hibarah yang ada garis-garisnya yang mendominasi warna putih padanya. Akhrajahu Abu Dawud min tariqihi Al-Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan dari jalannya dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Mengapa? Karena Imam Al-Baihaqi termasuk pengumpul hadis Al-Mukharij, yang mengeluarkan, menulis kitab-kitab hadis yang paling muda. Beliau meninggal abad kelima, 448 kalau tidak salah. Ini abad kelima Hijriah. Sedangkan Imam Abu Daud abad ketiga, 250-260 sekian meninggalnya. Berarti hampir sekitar 200 tahun bedanya. Sehingga wajar kalau Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ketemunya ke Imam Abu Daud. Begitu. Sampai nanti ke atas ke Nabi. Maka dikatakan wa min tariqihi Al-Baihaqi, dari jalan atau melalui jalan Abu Dawud, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini. Dari jalan tariq Wahab bin Munabbih an Jabir marfu'an, dari jalan Wahab bin Munabbih dari Jabir secara marfu'. Qultu wa hadza sanadun sahihun 'indi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan hadis ini adalah hadis yang sanadnya sahih menurutku. Wa huwa kadzalika 'indal Mizzi, demikian pula menurut Al-Imam Al-Mizzi. Wa amma Hafidz faqala fil talkhis wa isnaduhu hasanun. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan di dalam kitab At-Talkhis, dan sanadnya hasan. Nah. Yang keempat, qala ar-rabi'u tabkhiruhu salasan, diberi wangi-wangian, bukhur, dupa, tapi dupa wangi. Yang diinginkan adalah aroma wanginya, yaitu dari bahan kayu yang dibakar sehingga menghasilkan dupa, aroma wangi. Tabkhiruhu salasan, diberi aroma wangi-wangian tiga kali. Apakah dengan dupa tadi diasapi sehingga wangi, atau kalau enggak ada ya dengan minyak wangi. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ajmartum al-mayyita fa ajmiruhu thalathan." Apabila kalian memberikan wangi-wangian kepada mayit, maka hendaknya kalian berikan wangi-wangian sampai tiga kali, yakni pada kain kafannya. Fa ajmiruhu thalathan, maka berikan wangi-wangian sebanyak tiga kali. Atau idza jammartum, di sini di kitab aslinya dengan lafaz idza jammartum, di kitab talkhis idza ajmartum al-mayyita. Akhrajahu Ahmad ibn Abi Syaibah ibn Hibban fi sahihi wal Hakim wal Baihaqi, wa qala Hakim sahihun ala syarti Muslimin wa wafaqahu Adz-Dzahabi wa huwa kama qala, sanadnya sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang juga disahihkan oleh ulama yang lainnya. Wa hadzal hukmu la yashmalu al-muhrimah. Hukum ini atau perbuatan ini memberikan wangi-wangian ke mayit atau ke kafan pembungkus mayit, itu tidak termasuk padanya orang yang berihram. Ini bukan untuk yang berihram, selain untuk orang yang berihram. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fil muhrim alladhi waqasathu an-naqatu, tentang orang yang berihram yang terjatuh dari untanya lalu meninggal. Maka Nabi mengatakan, wala tutayyibuh, dan janganlah kalian memberikan wangi-wangian pada jenazah tersebut. Yang ke-42, wala yajuzu al-mughalatu fil kafani, dan tidak boleh dalam mengadakan atau membelikan kafan dengan harga mahal. Tidak boleh berlebih-lebihan atau mengeluarkan biaya yang mahal untuk mengadakan atau membeli kain kafan. Wala ziyadatu fihi 'ala tsalatsati, dan tidak boleh menambahi lebih dari 3 helai atau lembar kain kafan. Mengapa? Li'anna khilafu ma kuffina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama taqaddama fil mas'alati sabiqati. Karena perbuatan itu mengkafani jenazah lebih dari 3 helai, menyelisihi apa yang dilakukan oleh para sahabat, di mana mereka mengkafani jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 3 helai kain kafan, sebagaimana telah lewat penjelasannya pada masalah yang sebelumnya. Wa fihi idha'atun lil mali, dan pada perbuatan mengkafani jenazah lebih dari 3 helai itu berarti menyia-nyiakan, membuang-buang harta. Mubadhir. Wa huwa manhiyun anhu, dan membuang-buang harta itu dilarang dalam syariat Islam. Wala siyama wal hayyu aula bihi, terlebih lagi orang yang hidup lebih layak, lebih pantas berhak untuk mendapatkan atau mengenakan kain daripada yang meninggal dunia. Maka masih mending diberikan kain itu untuk yang masih hidup daripada diperbanyak untuk yang meninggal dunia atau jenazah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna Allah kariha lakum thalathan, sesungguhnya Allah membenci untuk kalian 3 perkara. Kila wa qala, katanya, dikatakan dan katanya. Ini membahas kabar burung yang belum jelas kebenarannya, itu dilarang. Atau kabar-kabar yang tidak bermanfaat, berita-berita yang tidak bermanfaat. Wa idha'atul mali, yang kedua, membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Dibuang langsung jelas dilarang. Apakah makanan, minuman, pakaian, dibuang dia langsung jelas dilarang. Atau yang ujung-ujungnya terbuang, minuman dibiarkan akhirnya basi, makanan dibiarkan basi, itu sama, itu atul mal, walaupun dia gak sengaja. Kenapa? Ya tanggung jawab dia, punya makanan, punya harta, jangan dibuang atau jangan ditelantarkan. Ildo'ah itu artinya ildo'ah, menelantarkan, menyia-nyiakan. Ya. Kalau membuang jelas, ya, itu perbuatan yang semua orang sepakat, ya. Secara akal sehat pun tidak boleh langsung dibuang. Makanan, nasi dibuang, masih bagus. Martabak dibuang, sate dibuang, misalkan daging dibuang, misalkan karena kebanyakan, dibuang jelas itu. Pakaian dibuang, tempat sampah, itu jelas dilarang. Termasuk membuang harta adalah dibiarkan sampai tidak berfungsi atau basi, nggak boleh. Termasuk menyia-nyiakan, dibiarkan, jangan sampai seperti itu. Ketika kita punya makanan, ya kita faham ini nggak akan habis ini, ya berikan ke yang lain yang kira-kira membutuhkan dan mau menerima. Punya stok buah-buahan banyak, mungkin kemakan semua, kasihkan ke tetangga, ke ikhwan-ikhwan, ke kaum muslimin atau siapa saja yang mau, termasuk orang kafir tidak masalah, atau yang lewat kasihkan. Supaya apa? Supaya tidak idha'atul mal. Begitu. Termasuk juga ya, memang kita harus sering-sering introspeksi diri ya, terhadap barang kita miliki. Mungkin kita kurang selektif atau kurang rajin mengoreksi, mengontrol barang-barang yang ada di rumah. Tahu-tahu, wah ini sudah busuk. Loh ini sudah karatan. Wah ini sudah gak bisa dipakai. Sudah kena apa, misalkan kena makan tikus. Wah ini baju udah kekecilan. Ya kalau baju masih mending, bisa kalau masih layak diberikan kepada yang membutuhkannya sesuai dengan umurnya. Mungkin seperti itu. Maka ya teruslah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan idha'atul mal. Jangan sampai kita melakukannya sengaja maupun tidak. Kenapa itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa katsratus su'ali, dan banyak bertanya atau banyak memintanya. Wa yu'jibuni, hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Bi hadhil munasabati maqalahu al-allamah Abu Thayyib fi Ar-Rawdatin Nadiyah, dan telah mengagumkan aku dalam kesempatan ini apa yang diucapkan oleh Al-Allamah Abu Thayyib dalam kitabnya Ar-Rawdah An-Nadiyah. Beliau mengatakan, walaysa takthirul akfani wal mughalatu fi asmaniha mahbi mahmudin. Tidaklah memperbanyakkan kafan dan bermahal-mahalan pada harganya itu sesuatu yang terpuji. Mengapa? Seandainya hal itu ada dalam syariat, niscaya termasuk, seandainya itu diperbolehkan, maka itu termasuk yang perbuatan menyanyiakan harta dan tidak bermanfaat bagi mayit. Insyaallah ucapan beliau kita lanjutkan dan bacakan pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.